mencobanya. Merasakan semuanya hingga ku tak berdaya menghadapi semua. Dan kini ku sadari semua yang datang kepadaku tak bisa menggantikan. Semua yang telah ku rasakan.